إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai mukaddimah dari bab ini. Qala as-sabru fil lughati al-habsu wa minhu qauluhum kutila sabran ay mahbusan maksura. As-sabru, sabar secara bahasa maknanya adalah al-habs, menahan. Dan termasuk di antara yang memiliki makna bahasa ini, ya, perkataan kutila sabran, seorang itu dia terbunuh sabran. Nah, ini kalau seorang itu tidak memahami makna bahasanya akan menganggap, ya, apalagi misalnya kalau ada seorang alim, ya, misalnya terbunuh, maka dia akan mengatakan, oh dia terbunuh dalam keadaan sabar. Ini kurang tepat. Maksudnya kalau kutila sabran, ay mahbusan maksuran, dia terbunuh dalam keadaan sebagai seorang tawanan, ya, sebagai seorang tawanan. Dalam keadaan dia sebagai tawanan, ya, dia terbunuh. Itu maksudnya. Qala wa fil istilahi habsun nafsi ala asya wa an asya. Secara istilah, sabar adalah menahan diri atas perkara-perkara tertentu atau dari perkara-perkara tertentu. Wa huwa salah satu aqsam, dan terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang itu membutuhkan kesabaran untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak sabar, ya dia akan meninggalkan ketaatan. Ya. Ini sangat sejalan dengan pembahasan kita tentang apa, al-istiqamah. Ya. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sampai kapan istiqomah ini? Ya, sampai mati. Apa istiqomah sebagaimana kita sudah pelajari? Yaitu meniti jalan yang lurus. Ya kan? Meniti jalan ketaatan. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Nah, ini butuh kesabaran. Kenapa butuh kesabaran? Karena bertentangan dengan syahwat kita, hawa nafsu kita. Ya, khufatil jannatu bil makarih wa khufatil nar bisyahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak kita sukai, sementara sebaliknya neraka itu dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat kita, hawa nafsu kita. Ya. Karena itu kita sangat membutuhkan kesabaran untuk bisa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang mudah. Karena tadi, kembali kepada istiqomah tadi, istiqomah itu bukan sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tapi seterusnya sampai, ya, sampai seorang itu menjumpai ajalnya. sampai mati dia istiqomah di atas al-haq, di atas al-huda, di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Kalau seorang itu, ya mungkin kebanyakan kita kadang-kadang rajinnya masya Allah, ya seringnya malasnya, gitu. Rajinnya kadang-kadang aja. Nah ini bukan seperti ini, tapi bagaimana kita berada, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kira-kira perkara yang gampang atau perkara yang susah? Ya, jelas ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin kita bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah terhadapnya. Sabar terhadap ketaatan. Sabar untuk senantiasa bisa terus salat, sabar untuk kita mengingatkan keluarga kita. Ya. Agar mereka taat, agar mereka sholat. Ya, membutuhkan kesabaran. Ya. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sungguhnya kami turunkan pada engkau Al-Qur'an, maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Perintah terhadap kesabaran. Ya. Kesabaran terhadap perintah-perintah Allah. Asani as-sabru an maksiatillah. Kesabaran dari, yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan perbuatan maksiat ini juga butuh kesabaran. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya, bahwasannya an-nar hufat disyahwat, neraka itu diliputi dan dikelilingi oleh perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, menggoda kita, memanggil-manggil kita, mengajak kita. Tapi itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Maka untuk kita bisa meninggalkan, menjauh darinya, itu membutuhkan kesabaran untuk tidak tergoda, ya, terpancing untuk melakukannya, itu membutuhkan kesabaran dan lagi-lagi, ya, kemungkinan besarnya kita gagal, ya, sering juga, astagfirullahaladzim. Ya, membutuhkan kesabaran untuk senantiasa meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Kasabri Yusuf alaihi salam an ijabati imra'atin aziz haitsu da'athu ila nafsiha fi makanatin laha fiha al-izzah wal quwwah wa sultan alaihi. Wa ma'a dhalika sabara. Seperti kesabaran Yusuf alaihi salam, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya. dari menjawab memenuhi ya, panggilan dari istrinya Al-Aziz, pembesar kerajaan ketika itu, yang mengasuh dia. Ya, posisi ketika itu posisi beliau sangat lemah, dalam artian ya beliau berada di rumah tersebut, dibeli oleh keluarga tersebut. Ya, orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuatan. Sementara ketika itu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam keadaan, ya, bukannya beliau tidak tertarik, tetapi beliau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga faktor-faktor yang bisa mengantarkan beliau kepada perbuatan yang tidak terpuji tersebut, ya, bisa terkalahkan dengan takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabarnya beliau. Ini contoh yang luar biasa dari kesabaran, ya, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesabaran terhadap atau dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesabaran yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yang kaitannya dengan pelajaran kita, kesabaran terhadap apa yang menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membutuhkan kesabaran, terutama apa, terhadap perkara-perkara takdir-takdir Allah yang secara tabiat kita tidak menyukainya. Seperti apa misalnya? Musibah. Ya, ini perkara yang asalnya tidak kita sukai, musibah atau kegagalan misalnya, ya, tidak kita sukai. Tetapi ketika itu sudah terjadi, maka bagaimana seorang itu bisa menahan dirinya agar bisa tetap bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala. Ya, dia mendapatkan musibah misalnya, sakit, ya, walana bulwannakum bisyai'in minal khaufi, dan pasti niscaya kami akan uji kalian dengan bisyai'in minal khaufi, ya, apa itu, ya, wajuk, apa, taufik, walana buwannakum bisyai'in minal khaufi wajuk'i wa naqsi minal awali wa samarati wal anfusi wa samara, dan kami niscaya akan menguji kalian, pasti bisyai'in, ya, bisyai'in, sedikit dari rasa takut, wal yu' dari rasa lapar, wal naqsin dari kekurangan, kekurangan amwal, harta, wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan. Ini diantara bentuk musibah. Ya. Ditimpakan kepada kita rasa takut, musibah. Kemudian kelaparan, ya, musibah. Kekurangan pada harta, ya, hartanya atau memang dasarnya kurang misalnya hartanya, atau dia memiliki harta kemudian dicuri atau habis terbakar misalnya dan lain sebagainya, atau jiwa sakit termasuk kekurangan jiwa, kematian orang-orang yang dicintai termasuk di situ, wasamarat dan buah-buahan, ya. Harga naik misalnya, buah-buahan susah atau makanan susah dan lain sebagainya. Dari bentuk-bentuk musibah, wabashshiril shabirin. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Yaitu mereka yang kalau mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami mirip Allah, ya, dan niscaya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jiwa kita, orang-orang yang kita cintai, ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membutuhkan kesabaran terhadap apa? Terhadap takdir-takdir Allah. Biasanya ditambah al-mu'limah, ya, yang tidak dia suka, yang menyakitkan. Ini tiga macam kesabaran secara umum, ya, kesabaran terhadap ketaatan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala taatillah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau pertanyaannya di antara tiga bentuk kesabaran tadi, maka kesabaran mana yang paling berat? Ya. Mana yang paling berat? Mana yang paling tinggi kedudukannya? Apakah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah? Ya. Atau kesabaran dari perbuatan maksiat? Ya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Atau kesabaran, ya, terhadap takdir-takdir Allah. Kira-kira mana yang paling berat dan paling tinggi kedudukannya di antara tiga ini? Yang keras, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling tinggi dan paling berat. Kemudian sabar dari perbuatan maksiat, dan yang ketiga, ini urutannya, ya, sesuai urutan. Sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Ya, secara umumnya demikian. Secara globalnya demikian. Kita kasih alasannya terlebih dahulu. Ya, kenapa as-sabru ala aqda, as-sabru ala ta'atillah ini lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain? Karena ya, kalau bahasa kitanya di situ dia membutuhkan energi lebih. Ya. Dia melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu. Ya. Orang salat misalnya, ya dia melakukan perbuatan salat. Ada energi lebih yang dia butuhkan untuk melakukan itu. Ya. Qiraatul Quran, zikrullah dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk ketaatan. Berbeda kalau menahan diri dari perbuatan maksiat, dia tidak melakukan apa-apa justru kan. Tapi dia menahan diri saja. Ya. Kalau ketaatan, ya, dia ada energi yang harus dia gunakan untuk melakukan ketaatan itu. Ya, kalau menahan diri, ya, dia nggak melakukan ketaatan. Dia harus ada energi lebihnya. Ya. Kalau meninggalkan, ya dia berarti tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Orang diam saja, ya nggak perlu maksiat. Butuh energi enggak? Sebenarnya enggak. Ya energinya dia menahan diri dari syahwatnya itu. Ya. Ada kesabaran terhadap takdir Allah. Itu bukan pilihan dia. Orang enggak mau. Pada dasarnya tidak mau mendapatkan takdir-takdir yang tidak dia sukai. Ya musibah. Enggak ada yang mau. Tapi ketika itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada dirinya, ya dia tidak ada pilihan kecuali untuk bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini urutannya secara umum. Tetapi ya, tetapi bisa jadi pada keadaan tertentu, pada orang tertentu dan keadaan tertentu, ya, tidak sesuai dengan urutan yang ada. Ya tergantung. Kalau kita bicara secara umum, iya demikian. Nah, ini kesimpulan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi, ya, keadaan tertentu pada diri orang tertentu, ya, mungkin tidak demikian. Bisa jadi iya. Yang pertama lebih sulit untuk dilakukan, kesabaran untuk dia tetap di atas ketaatan pada Allah, ini secara umum. Ya. Jadi itu kita rasakan. Tetapi bisa jadi orang itu dimudahkan melakukan ketaatan. Ya, gampang bagi dia melakukan ketaatan, tetapi sulit bagi dia untuk menahan syahwatnya. Ya. Atau pada diri orang yang sama terkadang syahwat tertentu. Ya, itu lebih sulit dia tahan. Maksiat tertentu lebih sulit dia untuk menahan diri dibandingkan kalau dia disuruh untuk melakukan ketaatan yang jauh lebih berat misalnya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Setiap orang berbeda. Ya. Bisa jadi ketika musibahnya adalah musibah yang adzimah, yang sangat dahsyat. Ya, kematian orang yang paling dia cintai. Oh, itu bukan main-main itu. Ya, bagaimana kesedihan beratnya. Ya. kematian orang tua, kematian anak misalnya, kematian istri atau suami, wah itu luar biasa beratnya bagi diri seorang. Ya, ketika orang tidak sabar terhadap perkara demikian, ya, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kan yang terjadi demikian. Bagaimana ketika, ya, apalagi terhadap misalnya kematian, ya, orang bisa lupa diri. Ada hadis yang artinya khusus bagaimana Rasulullah SAW melarang dari an-niyahah, ya, seterif dari kematian, sampai apa, berteriak-teriak, memukul-mukul pipi, merobek-robek sakunya, bajunya, dan lain sebagainya. Ya, kasallallahu. Ini dari sisi takdirnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana sabru ala ta'ati a'la bi annahu yatadammanu ilzaman wa fi'lan. Fatul fatal zannam saka as-salata fa tusalli wa sawma fa tasum wal hajja fa tahuj. Fa fihi ilzaman wa fi'l wa haraka. Wa haraka fiha nawm min al-mashaqqa wa ta'at. Kama sabru 'an al-ma'siyah li anna fihi ta'at. Kafa faqad ai ilzaman li nafsi bitar ama sabru ala al-aqdar fa li anna sababahu laysa bi ikhtiyari al-abdi fa laysa fi'lan wa la tarkan wa inma huwa min qadarillahi al-mahd. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ya, kesabaran terhadap ketaatan itu a'la, itu lebih tinggi, ya, kedudukannya, karena yatadammanu ilzaman wa fi'lan, dia mengharuskan, mengilzam dirinya dan dia harus melakukan sesuatu. Itu lebih berat. Dia mengilzamkan dirinya untuk salat, maka dia salat. Untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Untuk haji, maka dia haji. Ya. Fafihi ilzam wa fi'l wa haraka. Itu ada ilzam, dia mengharuskan dirinya, mengilzamkan dirinya. Ada perbuatan, ada haraka, gerakan. Pergerakan. Naun mina masyakka wa ta'at, ada bentuk sulit dan capek di situ, lebih daripada as-sabru an maksiatillah kuma sabru an maksiatillah anna fihi kafa faqad, dia menahan diri, ya, ay ilzaman li nafsi bita, mengilzamkan dirinya untuk meninggalkan, tidak melakukan apa-apa, ya, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak mencuri. Jadi tidak apa-apa, diam aja sudah, dia tidak melakukan apa-apa dari perbuatan maksiat. Ya, kalau taat, ya, kalau diam aja bagaimana dia mau taat? Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus membaca Al-Quran. Energi lebih. Ya, amma sabru 'ala al-aqdar, ada kesabaran terhadap takdir-takdir, fali anna sababahu laysa bi ikhtiyari al-'abd. Ya, sebabnya adalah bukan dari pilihan dari seorang hamba, bukan perbuatan, bukan dia meninggalkan sesuatu. Wa innama huwa min qadarillahi al-mahad, murni dari takdir Allah Subhanahu wa Taala. Ya, yang ya, dia harus sabar berarti untuk menghadapinya. Nah, pembahasan kita ya adalah kesabaran yang ketiga ini, kesabaran terhadap menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk dari keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah kita akan bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab pada pertemuan berikutnya. Ya, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, ya. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.